kala hati tercekam rindu dirimu, lamunah hatiku kian membiru mendambakanmu. Oh adakah kau tahu gelisahku menanti hari berganti asmara yang ada di dalam dada kian meronta. Oh adakah kau tahu, di kaulah rembulan hayaku, mentari penerang senyum dan tawaku, serta kandaku di dalam mimpimu, satu kandaku di dalam. Sun.